Selamat. kasih sayangku padamu, lambang cinta yang sejati, wahai engkau bunga seroja. Oh angin yang berlalu, berhembus pada waktu itu, mengapa kau hembuskan bungaku dari tangkainya? Oh angin yang berlalu, berhembus pada waktu itu, mengapa kau hembuskan bungaku dari tangkainya? Gugurlah bunga seroja, hilanglah harapan kenangan. Gugurlah bunga seroja, hilanglah harapan kenangan. Sayangku padamu, lambang cinta yang sejati, wahai engkau bunga seroja.

pandangan pertama kala kita berjumpa. Untuk pertama kali hatiku berdebar, tanganku gemetar, semua tak sadar. Pandangan pertama membuat hati gelisah. Pikiran tak tenang, hayalan melayang. Setiap saat ingin berjumpa dalam hati. Pandangan pertama. Sifatmu yang begitu telah berubah. Hidup penuh dengan ikatan, mata melihat dan

katakan suatu untukku. Ku cinta padamu sepenuh hati, ku sayang padamu setulus hati. Suatu untukmu, ku cinta padamu sepenuh hati, ku sayang padamu setulus hati. Setia ku jaga Terasa indah.